Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Dzammur Riya wa Ahli yang ditulis oleh Syekh Abu Abbas Yasin bin Ali Al-Hawshabi Al-Adni rahimahullahu taala. Kitab yang menjelaskan tentang tercelanya riya dan perkara-perkara yang terkait dengan hukum seputar amalan ibadah yang dimasuki ataupun tercampur dengan riya. Kita masuk pada al-faslu rabi asyar, fasal yang ke-14. Hukmu tarkil ibadati li ajlin nas. Hukum meninggalkan ibadah dikarenakan manusia. Jadi pada fasal yang ke-14 ini al-muallifu rahimahullahu taala beliau menjelaskan ataupun memaparkan penjelasan dari para ulama tentang hukum seorang yang meninggalkan suatu amalan ibadah dikarenakan takut riya. Qala rahimahullah, kata beliau, ikhtalafal ulama'u fi man tarakal ibadah bisababi musyahadatin nasi lahu ala salasati aqwal. Para ulama mereka berselisih tentang hukum seorang yang meninggalkan suatu amalan ibadah disebabkan karena disaksikan oleh manusia. Ya. Jadi karena dia dilihat manusia, dia pun meninggalkan ibadah yang dia kerjakan. Ini apa hukumnya? Maka ada 3 pendapat. Al-awwal yang pertama, anna dzalika riya'un, bahwasanya demikian itu adalah riya. Ya, meninggalkan suatu ibadah karena manusia itu adalah riya. Li'annal hamila lahu 'ala tarkil 'amali huwa muraqabatuhu linnas. Karena yang membawa dia untuk meninggalkan amalan tersebut adalah karena diperhatikan oleh manusia. Wa 'umdatu ashhabi hadzal qaul ma rawahu al-Baihaqi fi Syu'ab. Dan yang menjadi dasar pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitab Syu'abul Iman, ya, nomor yang ke-6469. Beliau membawakan dengan sanadnya, akhbarana Abu Abdurrahman As-Sulami, telah menyampaikan kepada kami Abu Abdurrahman As-Sulami, qala sami'tu Ali ibn Bundar. Beliau mengatakan, aku telah mendengarkan Ali bin Bundar. Yaqulu sami'tu Abdullah bin Mahmud. Aku mendengarkan Abdullah bin Mahmud yaqul, dia mengatakan, sami'tu Muhammad bin Abdurrabbih. Aku mendengarkan Muhammad bin Abdurrabbih yaqulu, dia mengatakan, sami'tu Al-Fudail yaqul. Aku mendengarkan Fudail bin Iyad. Beliau mengatakan, jadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di sini adalah ucapan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya. Seorang imam Ahlus Sunnah yang terkenal dengan kezuhudannya, ya, terkenal dengan sifat wara'nya, terkenal dengan ibadahnya. Demikian pula terkenal dengan ilmunya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, ini ucapan beliau ya, Imam Fudail bin Iyad, tarkul amali min ajlin nas riya'un, meninggalkan suatu amalan karena manusia itu adalah riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun, adapun beramal dikarenakan manusia itu adalah syirik. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu anhuma, adapun ikhlas apabila Allah Subhanahu wa taala menjagamu dari keduanya. Ini ya ucapan dari Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa meninggalkan suatu amalan dikarenakan manusia itu adalah riya. Wa qala Syekhul Islam kama fi majmu'il fatawa, dan berkata Syekhul Islam sebagaimana di dalam Majmu'ul Fatawa ya jilid ke-23 halaman 174, kata beliau, wa man kana lahu wirdun masyru'un min salatil duha au qiyamil lail au ghairi dhalik fa innahu yusallihi haitsu kana. Kata Syekhul Islam, dan barang siapa yang dia memiliki wirid, yaitu ibadah rutin, wirid ya. Wirid di sini bukan wirid Yasin ya. Wirid maksudnya adalah ibadah yang rutin dia kerjakan. Yang disyariatkan ya seperti salat duha ataupun qiyamul lail. Dia memiliki kebiasaan salat duha rutin. Dia memiliki kebiasaan qiyamul lail rutin dia kerjakan. Ya. Atau yang selain itu. Fa innahu yusallihi haitsu kana, maka dia hendaknya dia sholat bagaimanapun keadaannya. Wala yambaghi lahu an yada'a wirdahu al-mashru' li ajli kaunihi bainan nas. Dan tidak sepantasnya bagi dia untuk meninggalkan wiridnya ya, ibadah rutinnya yang disyariatkan dikarenakan dia berada di antara manusia. Ya. Dia biasa rutin mengerjakan sholat witir misalnya, sholat malam. Nah, kebetulan dia sedang berada di sekumpulan manusia misalnya, ada perkumpulan. Ya, nah, karena takut dibilang riya, maka dia pun meninggalkannya. Nah, padahal biasanya dia rutin mengerjakannya di rumah misalnya. Ya, dan sholat witir ini adalah sholat yang sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan sebagian para ulama seperti Abu Hanifah rahimahullah berpendapat sholat witir adalah wajib, walaupun ini pendapat yang sangat lemah. Yang mengatakan sholat witir wajib. Yang sahih, sholat witir adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah beliau mengatakan, man dawama ala tarkil witir wa ala tarkil witir fahuwa rajulun sayyi. Atau kama qala rahimahullahu taala. Barang siapa yang terus-menerus rutin meninggalkan salat witir, maka dia adalah laki-laki yang jelek. Ya. La tuqbalu syahadatuh. Tidak diterima kesaksiannya. Ini ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Sehingga hendaknya kita menjaga salat witir ya. Cuma 3 rakaat. Tidak sulit. Kalau kita misalnya tidak sanggup mengerjakan sholat malam secara sempurna 11 rakaat, gak bisa misalnya, gak bisa kita bangun tengah malam, ya bangun adzan pertama kita bangun sholat ringan 3 rakaat, itu sudah kebaikan yang sangat besar ya, apabila kita rutin mengerjakannya. Nah, maka kata beliau, tidak sepantasnya untuk dia meninggalkan rutinitas ibadah yang disyaratkan tersebut disebabkan dia berada di tengah-tengah manusia. Idza 'alimallahu min qalbihi annahu yaf'aluhu sirran lillah ma'ijtihadihi fi salamati minar riya' wa mufsidatil ikhlas. Walihada qala al-Fudail bin Iyadh tarkul amali li ajlin nasi riya wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kata Syekhul Islam, apabila Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam hatinya bahwa dia mengerjakan apa yang dikerjakan itu sirran lillah, ya, sembunyi-sembunyi karena Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kesungguhannya agar dia selamat dari riya dan perkara-perkara yang merusak keikhlasan tersebut. Nah, oleh karena itu al-Imam Fudail bin Iyad kata Syekhul Islam, tarkul amali li ajlin nasi riya, meninggalkan amal karena manusia adalah riya dan beramal karena manusia adalah syirik. Nah, jadi tidak mengapa kita ya mengerjakan ibadah yang itu memang rutin kita kerjakan. Adapun kalau misalnya kita jarang mengerjakan atau ibadah yang kita tidak biasa mengerjakannya, ketika di tengah-tengah manusia kita kerjakan, nah ini perlu dipertanyakan, ya. Walaupun kita tidak mengatakan itu kejelekan, tidak. Karena terkadang sebagian orang akan merasa semangat apabila dia berada di sekumpulan orang, ketika di pondok misalnya, dia semangat melakukan puasa, ya, karena teman-temannya ikut melakukan puasa, ya, dan dia melakukannya ikhlas, ya, semangat. Wa qala al-Qarrafi rahimahullah, berkata al-Qarrafi di dalam Az-Zakhirah, wa mimma yalhaqu birriya tarkul amali khasyatar riya, dan termasuk perkara yang dimasukkan ke dalam riya adalah meninggalkan amal dikarenakan takut riya. Fa innal abda ma'murun bi ta'atillah, karena seorang hamba dia diperintah untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil mufsidat, dan dia diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang merusak. La bitarkil amali li ajlil mufsidat, bukan meninggalkan amal karena sesuatu yang merusak. Bukan itu yang diperintahkan. Yang diperintahkan kepada kita adalah mentaati Allah dan meninggalkan perkara-perkara yang bisa merusak ketaatan tersebut. Ya, bukan kita meninggalkan amal disebabkan karena perkara yang merusak tersebut. Ya, karena takut riya. Riya ini kan perkara yang merusak. Dikarenakan kita takut riya, kemudian kita meninggalkan amalan ketaatan kita. Ya, tidak seperti itu. Yang diperintahkan adalah untuk menghilangkan riaknya, menjauhi riak, bukan menjauhi amalannya. Wa qala Ibnu Muflih rahimahullah fi adab syar'iyyah, dan berkata Imam Ibnu Muflih rahimahullah dalam kitab Adab Syar'iyyah, beliau menyebutkan di dalam faslun la yambaghi tarkul amalil masyru'i khaufar riak. Al-Imam Ibnu Muflih di dalam kitab beliau Al-Adab Syar'iyyah, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab syar'i, beliau membuat satu fasal yang beliau beri judul la yambaghi tarkul amalil masyru'i khaufar riya, tidak sepantasnya meninggalkan suatu amal yang disyariatkan karena takut riya. Kemudian beliau mengatakan mimma yaqa'u lil insan annahu idza arada fi'la ta'ati yaqumu 'indahu syai'un yahmiluhu 'ala tarkiha khaufa wuqu'iha 'ala wajhi riya. Dan termasuk perkara yang terjadi pada diri seseorang adalah bahwa apabila dia hendak melakukan amalan ketaatan, yaqumu 'indahu syai'un yahmiluhu ala tarkiha, maka ada sesuatu di sisinya yang mendorong dia untuk meninggalkannya. Khaufa wuku'iha, karena dia takut terjadi. Ala wajhi riya, ya, dengan alasan riya. Walladhi yambaghi, kata beliau, yang sepantasnya adalah adamul iltifati ila dzalik, hendaknya seorang tidak menoleh kepada perkara tersebut, ya, dia tidak menghiraukannya, jangan dia hiraukan. Walil insani an yaf'ala ma amarahu Allahu 'azza wa jalla bihi wa raghabahu fih. Dan hendaknya seseorang dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Wa yasta'inu billahi taala, dan dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawakkalu 'alaihi fi wuqu'il fi'li minhu 'alal wajhi syar'i. Dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada terjadinya suatu perbuatan tersebut yang dia kerjakan dengan cara yang syar'i. Nah, ya jadi dia jangan menoleh ya, jangan dihiraukan perasaan khawatir ya akan riya, jangan dia hiraukan. Nah, hendaknya dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memang mengerjakan itu karena ingin mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, ya kerjakan. Ya. Nah. Waqad qala Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah, dan telah berkata Syekh Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah, kata Nawawi rahimahullah, la yambaghi an yatruka dzikra bil lisan ma'al qalbi khaufan min an yudhanna bihi riya. Tidak sepantasnya untuk seorang meninggalkan zikir dengan lisan disertai hatinya karena dia khawatir akan disangka berbuat riya. Nah, bal yudzakiru bihima jami'an, bahkan hendaknya dia berzikir dengan keduanya sekaligus, yaitu dengan lisannya dan dengan hatinya. Wa yaqsidu bihi wajhallahi azza wajal, dan hendaknya dia bertujuan dengan zikir tersebut untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ucapan Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Tidak sepantasnya untuk orang meninggalkan zikir dengan lisannya karena takut riya. Karena berzikir dengan lisan ini perkara yang masyru', perkara yang disyariatkan. Bahkan sunnah ya. Berzikir, mengeraskan zikir ba'da salat, ini perkara yang disunnahkan. Nah, jadi jangan khawatir, jangan takut riya. Nah, sebagian kita terbawa oleh perasaan ya kan, merasa gak enakan gitu kalau melakukan suatu amalan yang itu jarang atau tidak dikerjakan oleh yang lainnya ya. Contoh misalnya takbir Idul Fitr atau Idul Adha, terkhusus takbir Idul Adha ya. Nah, ini perkara yang disunahkan setiap selesai sholat, ba'da sholat, baik secara langsung atau setelah zikir sholat ya, disyariatkan bagi kita untuk bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, disyaratkan. Tapi mungkin ini jarang ya kita kerjakan yang seperti ini. Nah, yang semangat malah orang awam. Nah, walaupun mereka melakukannya dengan cara yang tidak syar'i, cara-cara yang bid'ah, dikerjakan dengan berjamaah. Nah, harusnya kita ya mengamalkan perkara yang sunnah, menghidupkan perkara-perkara sunnah. Nah, ini. Wa dzakara qaul al-Fudail bin Iyadh radhiyallahu anhu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau menyebutkan ucapan Al-Imam Fudail bin Iyadh ya, inna tarkal amali li ajli nasi riya wal amalu li ajli nasi syirkun. Nah. Jadi para imam-imam yang dinukilkan di sini, baik Al-Imam Ibn Muflih, Imam Nawawi, mereka semua menukil ucapan Imam Fudail bin Iyadh. Ya, demikian pula Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga menukil ucapan Al-Imam Fudail bin Iyadh. Menunjukkan ucapan ini, ya, ucapan perkataan Al-Imam Fudail bin Iyadh, ini perkataan yang memiliki makna yang sangat bagus. Ya. Memiliki makna yang sangat dalam. sehingga dinukil. Dan inilah ucapan para salaf. Ya, ucapannya ringkas, tapi maknanya sangat padat. Tarkul amal li ajlin nas riya, wal amalu li ajlin nas syirkun. Nah, ucapan yang sangat ringkas. Qala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, falau fatahal insanu alaihi baba mulahadhatin nas wal ihtirazi min tatarruqi dhununihim al batilah lan sadda alaihi akthara abwabal khair. Nah, apabila manusia, apabila seseorang dia membuka pintu perhatian manusia dan dia terlalu menjaga diri dari persangkaan-persangkaan batil mereka. Nah, jadi terlalu memperhatikan persangkaan manusia, dia terlalu menjaga diri dari persangkaan manusia. Nah, maka kata beliau, lansat da'alaihi aksar abwa bel khair. Maka akan tertutup bagi dia, ya, pintu-pintu kebaikan yang banyak. Nah, mau melakukan ini gak enak, mau melakukan itu gak enak, ya, serba gak enakan. Nah, ya, takut nanti dibilang seperti ini atau dikatakan seperti itu. Nah, maka akan tertutup bagi dia pintu kebaikan yang sangat banyak. Nah, kerjakan amalan kebaikan yang itu adalah amalan kebaikan, kerjakan baik di hadapan manusia ataupun tidak disaksikan manusia. Nah, ini pendapat yang pertama, ya, yang mengatakan bahwa meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Pendapat pertama. Asani, pendapat yang kedua, makruh. Annahu makruh. Ya, bahwasannya itu makruh, bukan riya, tapi makruh. Seorang misalnya meninggalkan suatu amalan yang sunnah tentunya, meninggalkan amalan sunnah karena takut riya, maka pendapat yang kedua mengatakan itu makruh, bukan riya. Fa fi fatawa lajnatid daimah, maka di dalam fatwa lajnatud daimah, ya, di majmu'atus tsaniyah, di kumpulan fatwa yang kedua, ada pertanyaan, soal, pertanyaan. Syakhsun kana yusalli, ada seseorang yang dia mengerjakan sholat. Ini lajnah ditanya, ya, karena lajnah da'imah adalah sekumpulan para ulama resmi di Arab Saudi. Kalau di Indonesia itu seperti Majelis Ulama Indonesia, ya, MUI. Maka di Arab Saudi ada lajnatud da'imah, ya, komite fatwa Arab Saudi yang resmi. Sehingga kalau ada permasalahan-permasalahan umat, pertanyaan-pertanyaan itu diajukan ke lajnah. Ya, baik melalui surat atau melalui telepon. Nah, dan fatwa tersebut kemudian dibukukan, ya, menjadi kumpulan fatwa-fatwa lajnah da'imah. Nah, kalau dahulu ketuanya adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah. Kemudian setelahnya digantikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kalau sekarang ketuanya adalah Syekh Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, dengan anggota Syekh Saleh bin Fauzan dan masyayikh yang lainnya. Nah, maka pertanyaannya di sini diajukan kepada lajnatud da'imah. Ada seorang yang dia mengerjakan sholat. Falamma intahatis sholatu idza bijanibihi ahadu syuyukhihi, maka ketika dia selesai mengerjakan sholat, ternyata di sisinya ada salah seorang syekhnya, ya, selesai mengerjakan sholat di sampingnya ada syekhnya. Fa khaufa an yaqa'a fi riya, maka dia pun takut riya. Falam yatasannan khaufan min an yaqa'a fi riya, sehingga dia pun tidak mengerjakan sunnah karena khawatir dia terjatuh kepada atau ke dalam perbuatan riya. Dikarenakan di sampingnya ada gurunya, ada syekhnya. Ya, khawatir dia, kalau saya mengerjakan ini nanti riya. Ya. Nah, Fahal yajuzu fi'lu hadza? Apakah boleh melakukan perkara ini? Wahal alaihi syai? Apakah dia mendapatkan dosa? Wahal amaluhu sahih? Dan apakah amalannya itu benar? Al-jawab dijawab oleh Lajnatul Daimah, hadzal fi'lu aqallu ahwalihi al-karahah. Perbuatan ini ya paling tidaknya hukumnya adalah makruh, karohah. Nah, minimalnya hukumnya adalah makruh, meninggalkan amalan yang disyariatkan atau amalan yang disunahkan karena takut riya. Maka kata Lajnah di sini, paling tidaknya perbuatan ini adalah perbuatan yang makruh. Waqad addahu ba'du ahli al-ilmi minar riya, dan sebagian para ahlul ilmi menganggap ini adalah perbuatan riya. Li'anna man azama 'ala ibadati wa tarkiha makhafata an yarahu an-nasu fa huwa mura'in. Dikarenakan apabila seorang dia telah berazam, ya, telah bertekad, berkeinginan untuk melakukan ibadah, tiba-tiba dia meninggalkannya karena takut dilihat manusia. Fa huwa mura'in. Maka dalam keadaan ini dia telah berbuat riya. Jadi seorang yang telah ya, berniat melakukan ibadah, berazam ingin melakukan suatu ibadah, melakukan amalan ketaatan, ya, jangan sampai dimeninggalkannya dikarenakan dilihat manusia. Li'annahu tarkal amala li ajlinnas, karena dia meninggalkan suatu amalan karena manusia. Wa tarkal amala khaufan minar riya min haba'il syaitan. Fa innahu law fa'ala insanu hadza lau syaka idza alima syaitanu bidzalika an ya'taridha lahu 'inda kulli 'amalin bil khatarati wal wasawis. Meninggalkan amal karena takut riya, kata Lajnah, ini merupakan tali-tali syaitan. Nah, jadi ini merupakan jerat-jerat syaitan. Karena sesungguhnya apabila seorang dia beramal, ya, fa innahu law fa'ala insan hadza, apabila seorang melakukan perkara ini, yaitu dia meninggalkan amalan karena takut riya, idza alima syaitan bidzalik, kalau syaitan mengetahui itu darinya, ya, an ya'tarid lahu 'inda kulli amal, maka syaitan pun akan muncul, ya, muncul di dalam dirinya, ya, menghalang-halangi dia setiap dia hendak beramal, maka syaitan pun muncul di dalam dirinya, mengembuskan, syaitan tersebut mengembuskan khotorot wal wasawis, bisikan-bisikan dan was-was. Nah, ini akhirnya yang terjadi adalah was-was. Was-was ini perkara yang tercela di dalam ibadah, ya, dan termasuk dari bentuk tipu daya syaitan untuk menyesatkan para hamba adalah dengan meniupkan ataupun memunculkan dalam diri hamba tersebut was-was. Sehingga didapati, ya, sebagian orang was-was ketika berwudu, ini seolah-olah kok kayaknya wudunya gak sah, diulangi lagi, gak sah lagi, ya, perasaannya tidak sah, sehingga diulang-ulang wudunya sampai satu ember habis misalnya. Nah, bahkan disebutkan, ya, ada seorang melakukan mandi wajib, ya, dia menjeburkan tubuhnya ke dalam sungai. Nah, kemudian dia naik, dia pun mengatakan perasaan saya belum sahih, belum sah ini mandinya. Maka kata seorang ulama yang ada di sisinya, kalau begitu kamu tidak wajib sholat. Kenapa? Karena kamu telah gila. Ya. Nah, kok bisanya telah masuk ke dalam sungai, kan sudah basah semua berarti. Seorang mandi wajib yang disyaratkan adalah membasahi seluruh tubuhnya, sah mandinya. Nah, tapi seorang yang dihantui perasaan was-was, dia merasa tidak sah. Demikian pula was-was ketika kencing, dan ini mungkin yang banyak terjadi. Ya, seorang habis kencing, habis buang air kecil, ya, sudah bersuci, seolah-olah ada sesuatu yang keluar, ya kan? Ada yang anget-anget mungkin. Nah, dia pun merasa was-was, ini kencing apa enggak, kencing enggak? Ya. Maka kata para ulama, kalau kita menghadapi seperti ini, jangan dihiraukan. Ya, jangan dihiraukan. Kecuali kita benar-benar yakin, ya, sampai kita benar-benar yakin kalau itu memang keluar air kencing. Nah, ini bahaya was-was dalam ibadah. Demikian pula was-was ketika sholat. Ya, sebagian orang kalau sholat harus, ya, apalagi orang-orang sufi, ya, yang mereka memiliki amalan-amalan bid'ah yang sangat banyak, sebelum sholat membaca bacaan-bacaan tertentu. Ya. Kalau takbirnya Allahu Akbar belum pas di ulu hatinya ini, nggak pas, sehingga dia pun takbirnya berulang, Allahu Akbar, belum sah, diulang lagi. Ya, dan itu terjadi. Nah, dan kita saksikan orang-orang yang seperti itu. Sudah takbir, sudah sedekap, lepas lagi. Belum sah, tadi takbirnya belum pas kayaknya, belum kena di dalam hatinya. Nah, ini bahaya. Sehingga takbir seperti orang mau apa ya? Sakaratul maut seperti itu. Ya. Nah. Baik, ini was-was. Nah, yang tidak diperbolehkan, ya, merupakan makar dari syaitan. Kita lanjutkan. Kemudian pendapat yang ketiga terkait dengan hukum seorang yang meninggalkan amal karena takut riya, anna hadhil mas'alah wa huwa shawab tahtaju ila tafsil. Bahwasanya permasalahan ini itu butuh perincian. Ini pendapat yang ketiga merinci. Kalau pendapat pertama mengatakan itu riya, pendapat kedua mengatakan makruh, pendapat ketiga merinci. Wa huwa annal 'amala 'ala qismain. Bahwasannya suatu amal itu ada dua macam, terbagi menjadi dua. Yang pertama fardun, ya. Yang pertama adalah amalan fardu. Fahada yahrumu tarkuh. Maka yang seperti ini haram untuk ditinggalkan. Wal wajibu alaihi mujahadatu nafsihi hatta yu'addih. Yang wajib atas dirinya adalah melawan diri, melawan jiwanya, mujahadah, bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh melatih jiwanya untuk ikhlas hatta yu'addi, sampai dia menunaikan kewajiban tersebut. Nah, ini jelas, ya, tidak boleh seorang beralasan riya meninggalkan perkara yang wajib. Ini jelas haram. Nah, tidak mau mengerjakan sholatul jamaah karena apa? Karena takut riya. Tidak mau mengumandangkan azan misalnya karena apa? Karena takut riya. Nah, ini, ya, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Seorang meninggalkan amalan yang wajib disebabkan karena takut riya, maka dia telah terjatuh ke dalam keharaman. Nah, tidak diperbolehkan. Yang kedua mandub, amalan yang sunnah. Wal wajibu alaihi mujahadatu nafsihi kadzalik. Maka yang wajib bagi dia untuk amalan yang sunnah, dia pun hendaknya melakukan, ya, bersungguh-sungguh melawan jiwanya. Demikian pula fa'in ajaza, kalau dia lemah misalnya, tidak mampu dia melawan apa yang ada dalam hatinya berupa perasaan riya misalnya, fatarokaha, maka hendaknya ditinggalkan. Ini untuk amalan yang sunnah, tidak mengapa, berdasarkan pendapat yang ketiga ini. Aura an yaf'ala tilkal ibadah fi halil khalwah fala haraja alaih. Atau dia melihat, ya, dia memandang bahwasanya sebaiknya mengerjakan amalan ini ketika sendiri saja. Kalau ketika ramai hendaknya saya tinggalkan. Maka tidak mengapa, fala haraja alaih. Maka tidak ada masalah, tidak ada dosa baginya untuk amalan yang sunnah, ya, untuk amalan yang sunnah. Adapun untuk amalan yang wajib, maka tidak boleh, apapun keadaannya tidak boleh untuk ditinggalkan. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Masih panjang, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya bismillahi taala. Ini ada pertanyaan. Ada hadis yang mengatakan seorang yang memberikan minuman kepada anjing yang kehausan dan di akhirnya dia dimasukkan Allah ke dalam surga. 6. Ini hadis yang sahih, ya, hadis yang masyhur tentang kisah Al-mar'atul baghiyah, seorang wanita baghiyah, ya, wanita pelacur, ya, yang dia ketika di tengah perjalanan dia mendapati seekor anjing yang sedang kehausan menjulurkan lidahnya. Lalu dia pun ya mengambilkan air di dalam sumur dengan sepatunya. Ya. Nah, dia masuk ke dalam sumur mengambil air di dalamnya dengan sepatunya. Disebutkan dia pun dia mengambil air tersebut dengan giginya. Dia mengikat ya membawa air tersebut sepatunya itu dengan giginya. Nah, sampai diminumkan kepada anjing yang kehausan tersebut. Yang disebabkan karena itu dia pun masuk ke dalam surga. Ya, hadis yang sahih. Apakah ini juga berlaku ketika kita memberi makan minuman kepada seekor kucing, contohnya kucing di sekitar mahat? Naam. Ya. Perbuatan ihsan kepada siapapun ini dianjurkan. Ya. Karena berbuat ihsan itu ada berbuat ihsan kepada manusia, berbuat ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsan kepada sesama manusia, dan berbuat ihsan kepada hewan. Nah, ini dianjurkan memberi makan hewan, ya, berbuat baik kepada hewan. Ini salah satu sebab yang bisa memasukkan seorang ke dalam al-jannah. Ya. Dan sebaliknya tidak boleh kita untuk menzalimi hewan. Ya. Ada kucing misalnya ditendang karena kucingnya suka mengganggu dia, ditendang. Ini tanbih untuk kita semua ya. Terkadang memang ya sebagian hewan, kucing ataupun ayam tetangga itu bikin emosi ya. Nah, masuk ke rumah misalnya dilempar pakai kayu atau dilempar batu. Nah, ini hati-hati. Nah, kita berbuat ihsan ya, kalau kita punya makanan lebih, makanan-makanan sisa ya diberikan kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita, ya. Maka ini dianjurkan ada kucing di sekitar mahat, maka diberi makan. Kalau kucing itu misalnya mengganggu, ya dibuang ke tempat yang lainnya, yang aman, ya. Nah, jangan diperlakukan dengan zalim. Baik, di sini ada klarifikasi ya. Di sini bahasa Arab. Bismillah. Afwan ya Ustaz. Ana katibun lil ladina masbuqin. Ya. Paham ya? Wa haqiqatan. Baik. Ini mengatakan bahwasanya saya adalah yang menuliskan orang-orang yang masbuk. Ini laporan. Haqiqatan annahu Royyan wa Fathur Rahman. Nah ini. Ya. Huma masbukan. Keduanya masbuk. Ya, Royyan Fathur. Antum berdua masbuk katanya. Wallahi inni ra'aituha ra'aituhuma masbukin. Ini bersumpah ya. Demi Allah aku melihat keduanya masbuk. Humat yukabbiron, keduanya bertakbir, bertakbir wal imam roki, wal imam roka. Keduanya bertakbir dalam keadaan imam ruku. Nah, di sini terjadi permasalahan ilmiah ternyata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini hujah nih, masyaallah ini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam faqiraatuhu qiraatu ma'mum." Ya. Barang siapa yang dia berimam, maka qiraah imam adalah qiraah makmum. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam rawu Ahmad wa Ibnu Majah. Masyaallah ini. Ya. Tapi sebagai faedah, hadis ini adalah hadis yang lemah, ya. Hadis yang memiliki illah, bukan hadis yang sahih. Ya. Hadis man kana lahu imam fa qiraatu imam qiraatu makmum, ini hadis yang lemah. Dilemahkan oleh para alul hadis. Ya, di antaranya Ali bin Al-Madini rahimahullahu taala. Nah. Amma fi sirriyah, adapun di dalam salat sirriyah, jadi ini ceritanya dua orang ini masbuknya di salat sirriyah. Andahu lil imam, ini ana bacakan karena ada faedahnya ya. Kalau enggak ada faedahnya enggak ana baca ini. Amma fi sirriyah, adapun dalam salat sirriyah, andahu lil imam la la yatahammal qiraatal ma'mum. Bahwasanya imam untuk salat sirriyah tidak menanggung bacaannya makmum. Wallahu a'lam bisawab, jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Nah, jadi hakikatnya ini permasalahan ilmiah sebenarnya. Mungkin yang mencatat kedua orang tadi menganggap keduanya masbuk karena mendapati imam ruku, mereka langsung ruku dan tidak menambah rakaat. Ya, akan tapi wallahu a'lam bisawab. Yang Anda ketahui dan pendapat yang kuat bahwasanya makmum yang mendapatkan ruku imam dia mendapatkan satu rakaat, ya, mendapatkan rakaat. Nah, dan ini pendapat yang pendapat jumhur para ulama. Nah, bahkan Imam Ahmad mengatakan tidak ada perselisihan, walaupun ada perselisihan, ya, ada perselisihan pada hakikatnya, tapi Imam Ahmad mengatakan tidak ada perselisihan tentang masalah ini, ya, bahwasanya mendapati ruku itu terhitung satu rakaat. Walaupun ada pendapat yang lainnya, pendapat Abu Hurairah, ya, demikian pula pendapat Al-Imam Bukhari rahimahullah dan pendapat para ulama yang lainnya bahwasanya seorang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya, seorang yang mendapati ruku dia tidak mendapatkan rakaat. Tapi yang wallahu alam yang sahih, yang pendapat yang kuat berdasarkan dalil, demikian pula amalan para sahabat, ya, yang banyak sekali penukilannya, bahwasanya mendapatkan ruku dia terhitung satu rakaat. Kemudian keadaan berikutnya ketika kita masuk, ya, kita sholat masuk, kita masih sempat berdiri nih, masih sempat berdiri tapi tidak sempat baca Al-Fatihah karena ketika kita masuk berdiri, ya, baru bersedekap sebentar imam sudah ruku, itu juga terhitung satu rakaat, ya. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullahu taala. Jadi ini permasalahan yang para ulama berselisih tentangnya, ya. Nah, tapi yang wallahu alam yang nampak bagi ana pribadi pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan ruku dia mendapatkan satu rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.